إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله hari ini tepatnya tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriah kita berjumpa kembali untuk mengkaji perjalanan hidup sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, dalam rangka untuk menyempurnakan keimanan kita, karena kita tahu tak kenal maka tak sayang. Orang yang enggak kenal bagaimana dia akan sayang? Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai. Lebih dia cintai. Bukan hanya mencintai, tapi lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Subhanallah. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, sampai dia lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri. Maka dengan mengkaji perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati sebuah gambaran nyata bagaimana seharusnya manusia hidup di muka bumi. Karena dia melihat kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok akhlak yang berjalan di muka bumi ini. Beliau adalah kitab akhlak yang berada dalam tubuh manusia. Sejak beliau bangun dari tidurnya sampai beliau kembali ke tempat tidurnya, semuanya adalah pelajaran indah buat umat manusia, khususnya buat kita umat Islam. Ahibati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang awal mula dakwah terang-terangan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah terang-terangan yang awalnya sejak turunnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Beliau memulai dakwah beliau dengan sembunyi-sembunyi. Setelah berjalan 3 tahun, Allah turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam naik ke atas bukit Safa, mengumpulkan keluarganya untuk kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia, memberikan peringatan kepada mereka dan mengajak mereka untuk menuju surga Allah. Baik, kita akan lanjutkan tentang dakwah jahriyah ini, tentang bagaimana kemudian sikap orang-orang musyrikin. Silahkan dibaca. Suaranya kurang keras ya. Telah berkata Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid dalam kitabnya Fikih Sirah Nahdliyah. Kitab Quraisy terhadap dakwah setelah masa terang-terangan. Quraisy menyatakan bahwa dakwah Nabi adalah sama dengan dakwah lainnya yang muncul di Mekah, yang tidak lama kemudian akan hilang dan hutan. Seperti perkataan Zaid bin Amr bin Faiz, Umayyah bin Abi Al-Salat, Barakallahu fiik. Naam. Di sini Syekh menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy mengira bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan dakwah lainnya yang muncul di Mekah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah ada sosok-sosok atau tokoh-tokoh di kota Mekah yang menginginkan perubahan di kota Mekah. Seperti Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, siapa dia? Zaid bin Amr bin Nufail disebutkan oleh para ulama, oleh Ibnu Ishaq, bahwa dia kadangkala menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Lalu dia berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, walladzi nafsu Zaidin biyadih, demi yang jiwa Zaid ada di tangannya, yakni demi Allah, dia tidak bersumpah dengan berhala-berhala. Ma asbaha ahadun minkum ala dini Ibrahim ghairi." Dia mengatakan tidak ada satupun di antara kalian yang berada di atas agama Nabi Ibrahim selain aku. Artinya, penduduk Mekah itu mengklaim bahwa mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tapi mereka telah melakukan kesyirikan. Maka Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan tidak ada satupun di antara kalian yang berada di atas agama Ibrahim kecuali aku. Thumma yaqul, kemudian Zaid berkata, "Allahumma inni law a'lamu ahabba alwujuh ilayka 'abadtuka bihi, walakin inni la a'lam." Kata Zaid, "Ya Allah, kalau aku tahu bagaimana cara ibadah yang paling kau sukai, beribadah kepadamu. Kalau aku tahu, niscaya aku akan beribadah kepadamu dengan cara itu. Tapi aku enggak tahu, ya Allah." Thumma yasjudu ala rahilati. Kemudian Zaid dia duduk di atas rahilahnya, di atas untanya dia sujud. Wa kana yusalli ilal Ka'bah. Dan dia biasa sholat menghadap ke Ka'bah. Lalu berkata, "Ilahi ilahu Ibrahim. Wa dini dinu Ibrahim. Agamaku agama Ibrahim. Dan Tuhanku adalah Tuhannya Ibrahim." Dan Zaid bin Amr bin Nufail ini, subhanallah, kalau ada orang-orang kafir yang hendak membunuh putrinya karena mereka tidak suka dengan anak wanita, kata Zaid, "La taqtulha. Jangan kau bunuh, berikan kepada aku. Aku akan rawat dia. Kalau dia sudah besar, silakan kau ambil. Kalau enggak mau, enggak apa-apa." Subhanallah. Orang Quraisy mengira ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kesyirikan itu seperti dakwahnya Zaid bin Amr bin Nufail. Tapi kita tahu Zaid juga enggak tahu dia sebenarnya bagaimana cara beribadah yang benar. Zaid tidak mau makan sesembelihan orang-orang Quraisy yang disembelih buat patung-patung mereka. Karena Zaid mengatakan kalian menyembelih sesuatu tidak dengan nama Allah Jalla Jalaluh. Dan Zaid berusaha mencari agama yang benar. Dikatakan dia berangkat untuk mencari agama itu, bertemu dengan orang Nasrani. Dikatakan, "Kau kalau mau jadi Nasrani, maka kau harus dapat dari amurka Allah Jalla Jalaluh." Kata Zaid, aku ini sedang kabur dari murka Allah. Masa aku ikut agamanya? Yang di situ kita harus mendapatkan murka ilahi. Begitulah dengan Yahudi. Akhirnya Zaid berada tetap di agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau disebutkan di sini seperti Umayyah bin Abi Salat. Umayyah bin Abi Salat ini hampir saja masuk Islam. Dia tuh hidup sampai masa Rasul SAW. Dan dia mendapati Nabi SAW. Tapi dia tidak mengikuti Nabi karena kesombongannya untuk menjadi pengikut. Karena dia ingin diikuti. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini Qais bin Sa'idah. Dan ini salah terjemah. Tolong diperbaikin. Di dalam bahasa Arabnya itu bukan Qais. Tapi kadangkala penerjemah itu menganggap tulisan Arabnya salah. Sehingga dia perbaiki. Padahal di dalam bahasa Arabnya itu, ana bacakan, di dalam bahasa Arabnya itu Qus bin Sa'idah. Qus. Bahkan di sini dikasih harokat supaya orang enggak salah. Qusu bin Sa'idah al-Iyadi. Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bercerita ketika delegasi dari kabilah Iyad, Qus bin Sa'idah al-Iyadi, dia dari kabilah Iyad, datang menyumpai Nabi SAW. Nabi bertanya kepada mereka tentang Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Maka mereka berkata, sudah meninggal. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata, laqad syahidtuhu yawman bi'ukkad ala jamalin ahmar yatakallamu bikalamin mu'jibin mu'niqin la ajiduni ahfadhu. Aku tuh sempat bertemu dengan Qus bin Sa'idah di pasar Ukkad, salah satu pasar yang menjadi tempat pertemuan kabilah-kabilah Arab. Mereka berjual beli di sana, barter di sana. Ketika itu Qus bin Sa'idah mengendarai onta merah dan dia berkata dengan ucapan yang menakjubkan dan indah. Aku enggak hafal dengan ucapannya. Lalu disebutkan salah satu delegasi itu ada yang hafal. Kata Nabi SAW, coba kau sampaikan. Di antara ucapan Qus bin Sa'idah, dia mengatakan, ya ma'asyaran nas ijtami'un. Wahai manusia, kumpul kalian. Kita ingat Nabi SAW juga pernah mengumpulkan orang-orang Quraisy. Qus bin Sa'idah pernah mengumpulkan orang-orang di pasar. Dia mengatakan, ya ma'asyaran nas ijtami'u. Kalian kumpul semua. Apa katanya? Fakullu man mat fat. Siapa yang mati akan berlalu. Setiap orang yang mati akan berlalu. Wa kullu syai'in atin atin. Semua yang akan datang pasti akan datang. Lailun dajin. Malam yang gelap gulita. Wa sama'un dhatu abrajin. Langit yang penuh dengan bintang-bintang. Wa bahrun ajaj. Lautan yang bergelombang. Nujumun tazhar. Bintang-bintang yang berkelap-kelip. Wa jibalun marsiyah. Gunung yang tertancap. Wa anharun majriyah. Dan sungai-sungai yang mengalir. Inna fis sama'i la khabaran. Sesungguhnya di langit ada berita. Mali arnas yadhabun fala yarji'un. Kenapa aku melihat orang-orang yang pergi dan tidak kembali? Aradu bil iqamah fa aqamu. Apakah mereka sudah senang tinggal di sana? Kemudian mereka tinggal. Am turiku fanamu. Atau mereka memang dibiarkan. Kemudian mereka tidur. Aqsama Qus billahi qasaman. Qus bersumpah dengan sebuah sumpah. La raiba fi. Dengan sumpah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Inna lillahi dinan arda min dinikum hadha. Sesungguhnya Allah memiliki agama yang lebih dia ridhain daripada agama kalian ini. Wa ansyada fi dhalika syi'ran. Kemudian Qais membacakan sebuah syair. Artinya Qus bin Sa'idah merasa kehidupan orang-orang Quraisy di mana mereka menyembah berhala-berhala, mengaku mereka berada dalam agama Nabi Ibrahim, adalah sebuah dakwaan yang tidak benar. Dan Qus sudah menyatakan hal itu. Orang-orang Quraisy mengira bahwa dakwah Nabi alaihi salatu wasallam seperti dakwah yang sebelumnya, yang kemudian akan hilang, cahayanya akan redup, mati dan pergi. Sebagaimana Zaid bin Amr bin Nufail telah meninggal dunia, sebagaimana Qus bin Sa'idah al-Iyadi telah meninggal dunia. Itu pendapat mereka. Tapi ternyata yang terjadi berbeda, karena mereka bukan nabi. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan cara beliau menyampaikan juga berbeda. Sedangkan Qus bin Sa'idah mengatakan, aku tahu ada agama, Allah memiliki agama yang lebih baik daripada agama ini. Tapi dia juga enggak bisa ngajak orang-orang. Zaid bin Amr bin Nufail juga mengatakan, andai kata aku tahu cara mengabdi kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu yang kau cintai, aku akan melakukannya. Walakinni la a'lam, tapi aku enggak tahu. Nah, silakan dibaca. Bagaimana dakwah Nabi alaihi salatu wasalam? Apakah sama dengan dakwah-dakwah sebelumnya? Ya sama. Baik, lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bercerita tentang bahaya kemusyrikan dan pelakunya, dan menjelaskan mengikat patung, bahwasanya dia tidak mampu mencegah bagi dirinya kemudaratan yang akan menimpanya, juga tidak mampu mendatangkan manfaat baginya, apalagi mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan untuk selain dirinya, karena dia hanyalah sebatas batu biasa, tidak lebih dari itu. Pada saat itu, orang Quraisy memahami bahwa dakwah tersebut tidaklah sama dengan sebelumnya, karena dia adalah sebuah dakwah yang mulai merasuki setiap rumah, yang dampaknya mengalir bagaimana air mengalir di dahan pohon. Barakallahu fiik, subhanallah. Ini yang dilihat oleh orang-orang Quraisy, bahwasanya dakwah Nabi alaihi salatu wasalam telah masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Dari mana mereka tahu? 3 tahun Nabi alaihi salatu wasalam sudah berdakwah. Jadi sebelum peristiwa Nabi alaihi salatu wasalam mendaki bukit Safa dan mengumpulkan orang-orang Quraisy, sejatinya beliau sudah menyampaikan agama ini. Dan dakwah ini menjelaskan dengan gamblang bahwa patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Dan mereka sudah melihat ternyata dakwah beliau memiliki pengaruh yang nyata. Lalu apa yang harus diambil? Sikap apa yang harus dilakukan? Karena orang-orang Quraisy sebelumnya membiarkan. Zaid bin Amr bin Nufail dibiarkan. Qus bin Sa'id al-Iyadi dibiarkan. Ada lagi yang lainnya dibiarkan oleh orang-orang Quraisy. Walaupun orang-orang ini memiliki pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena belum mengganggu kenyamanan mereka. Belum mengganggu peribadatan mereka. Dakwah satu orang selesai pergi. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dakwahnya mulai masuk ke rumah, menjadi buah bibir orang di rumah-rumah. Mulai sebagian di antara mereka meragukan, benar juga ini patung-patung, enggak bisa apa-apa, masa disembah. Disebutkan yasri atharuha, dampaknya mengalir sebagaimana yasril ma fi aghsani syajar, sebagaimana air itu mengalir di dalam dahan pohon, bukan di luar nih, tapi di dalam dahan pohon. Kita tahu pohon itu mengambil airnya dari akarnya, kemudian air itu mengalir di seluruh tubuhnya. Seperti itu dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, apa yang dilakukan? Silakan dilanjutkan. Kami Quraisy memahami dari ujian yang diimban oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah pertama yang dilakukannya adalah mendekati paman beliau, yaitu Abu Thalib. Mereka meminta agar Abu Thalib menjadi mediator yang menghentikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari menghina dan mencemooh Tuhan-Tuhan mereka dan menganggap nenek moyang mereka sesat. Al-Zubri dan Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaumnya masuk Islam dan mengumumkannya dengan terang-terangan seperti perintah Allah, mereka menghadapinya dengan santai-santai saja. Tetapi tatkala Tuhan mereka mulai disinggung dan dicemooh, maka mereka memberikan respon. Al-Qurtubi berkata, itu terjadi pada tahun keempat setelah Tuhan mereka mulai disinggung dan dicemooh. Mereka kemudian mempermasalahkannya dan melakukan pembelaan. Mereka sepakat untuk membunuh beliau dan melawannya, kecuali bagi yang diberikan hidayah untuk masuk Islam. Jumlah mereka yang muslim itu sedikit serta bergerak dengan sembunyi-sembunyi. Barakallahu fiik. Di sini kita lihat orang-orang Quraisy sadar bahwa dakwah Nabi alaihissalatu wassalam mengajak kepada tauhid. Dan dakwah itu tentunya bertentangan dengan tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Maka salah satu ucapan mereka terhadap dakwah Nabi alaihissalatu wassalam ketika Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia mengajak untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak satu Tuhan? Ini sesuatu yang sangat mengherankan seperti ini. Maka apa yang dilakukan? Enggak bisa dibiarkan, kata mereka. Maka mereka mengambil langkah pertama, yaitu berbicara dengan pamannya Abu Thalib. Dan pernah kita sampaikan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Mekah itu sistemnya semua kabilah memiliki tokoh, memiliki syekhul kabilah, ada komandannya masing-masing. Tidak ada presiden di Madinah, tidak ada gubernur di Madinah, tidak ada bupati di Madinah. Yang ada setiap kabilah memiliki pemimpin. Maka mereka datang untuk berbincang dengan pamannya Abu Thalib. Pada waktu itu dialah Syekh Bani Hashim. Dia yang dituakan dari keluarga Bani Hashim. Untuk apa? Untuk berusaha agar Nabi SAW berhenti mencela Tuhan-Tuhan mereka. Apa sih celaannya? Jadi kita lihat di ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum aba'ukum. Itu cuma nama-nama aja yang kalian yang ngasih nama. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Kalian yang ngasih nama. Sedangkan mereka enggak bisa berbuat apa-apa. Maka tatkala itu mereka minta kepada Abu Thalib untuk menghentikan keponakannya dari dakwahnya, dari mencela Tuhan-Tuhan mereka. Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq menceritakan bahwa tatkala Nabi alaihissalatu wassalam mulai berdakwah kepada kaumnya dengan terang-terangan sebagaimana Allah perintahkan, ya kaumnya awalnya santai-santai aja. Ya tadi santai karena berpikir ini akan berlalu. Tapi ternyata tidak. Apalagi ditambah mulai ada pencelaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Yang dikatakan batu-batu yang tidak berguna, yang tidak bisa memberikan syafaat. Maka tatkala itu mereka mulai menghadapi dakwah Nabi SAW bagaimana memberhentikannya. Kapan itu terjadi? Tahun keempat. Artinya selama 3 tahun dakwah sirriyah. Tahun keempat beliau mulai berdakwah dan ketika itu mereka mulai berkumpul, bersatu untuk memusuhi Rasulullah SAW dan Islam. Padahal sebelumnya mereka menghargai Nabi SAW. Kecuali orang-orang sedikit. Orang-orang yang memeluk Islam dan mereka dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Artinya dakwah Nabi SAW terang-terangan, tapi orang yang masuk Islam sembunyi-sembunyi, mereka masih dalam persembunyian mereka. Mereka masih belum menampakkan keislaman mereka. Kemudian paman Nabi alaihi salatu wasalam tampil melakukan pembelaan kepada nabinya, menghalangi orang-orang Quraisy dari menyakiti Nabi SAW. Dan Nabi pun terus melanjutkan dakwah beliau. Dan tentunya hal ini membuat mereka tidak nyaman. Baik, dilanjutkan. Melakukan pembelaan terhadap beliau hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bebas melakukan dakwah tanpa ada yang merintanginya. Namun setelah mereka melihat bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bebas melakukan dakwahnya yang menurut mereka berorientasi penghinaan dan pelecehan terhadap Tuhan mereka, sementara Abu Thalib membelanya dengan maksimal, maka mereka akhirnya menemui Abu Thalib. Nah, mau tidak mau, mereka sudah pernah bertemu dan mereka bertemu lagi, meminta kepada Abu Thalib, dan pertemuan ini berulang kali jemaah. Bukan hanya sekali mereka memohon. Kenapa? Karena sistem yang ada, mereka tidak bisa menghalangi Nabi sendiri. Nanti kabilahnya akan tersinggung, sehingga menyebabkan pertumpahan darah di kota Mekah, di antara kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah. Maka mereka datang. Karena dilihat pamannya ini membela Nabi mati-matian. Padahal pamannya musyrik. Pamannya masih musyrik. Dan terus mati dalam kondisi syirik. Apa yang mereka katakan nih? Di antara yang mereka katakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatina. Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya anak saudaramu telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Wa abadinana, mencemooh agama kami. Wa saffaha ahlamana, dia menganggap kami tidak berakal. Dan menganggap nenek moyang kami sesat dalam ajaran mereka. Oleh karena itu, mereka mengatakan, fa imma antakuffahu. Oleh karena itu kami mohon agar kamu menghentikannya. Kau sendiri menghentikannya. Wa illa, kalau engkau tidak bisa menghentikannya atau kau tidak mau menghentikannya, wa imma antukhalliya bainana wa bainahu. Ya udah, kau enggak usah belain dia. Biar kita yang ngurusin dia. Kenapa? Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfika. Kita ini semua kok agamanya sama. Artinya kalau kok mungkin enggak enak sama keponakannya, mau dilarang ini itu, ya udah. Kau biarkan, kami yang akan melarangnya. Kami akan memberikan sanksi kepada dia karena kau sendiri kan enggak setuju sama agama dia. Kau tuh agamanya seperti kita, ini kata orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi? Abu Thalib berkata kepada mereka, minta kepada mereka dengan ucapan dan kata-kata yang lembut. Dan ya, menolak mereka. Tawaran mereka ditolak. Dan mereka pun pulang. Pergi meninggalkan Abu Thalib. Bayangkan jemaah. Kita akan lihat nih. Apa aja hikmah yang bisa kita petik. Dari paman yang kafir yang membela ponakan yang beriman. Di antara hikmahnya adalah bahwasanya dakwah ini membutuhkan dukungan, membutuhkan backup dari orang-orang yang siap membackupnya, dari orang-orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan, yang kalau tidak, tentunya kekuatan di luar Islam itu sangat dahsyat sekali, ditambah kebencian mereka kepada Islam, sehingga kapan mereka memiliki kekuatan dan kapan mereka bisa menekan Islam, mereka akan lakukan. Baik. Apa hikmah pelajaran yang bisa dipetik sekarang dari peristiwa ini? Karena tujuan kita belajar bukan hanya mengetahui sejarah, tapi mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Tafadhol. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik Sebenarnya kita berhenti untuk mengambil hikmah dari cerita awal perseteruan antara Nabi dengan Quraisy, seperti yang telah dikabarkan di atas. Satu, pada awalnya Quraisy tidak menghiraukan dakwah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mulai mempermasalahkan ketangguhan Tuhan mereka dan berbicara mengenai keesaan Allah serta hal lainnya yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, mulai terjadi perseteruan. Mereka mulai mengetahui hakikat dakwah yang dibawakan oleh Muhammad SAW. Mereka baru menyadari bahwa agama itu intinya adalah tauhid sebelum yang lainnya, yaitu hati dan semua anggota tubuhnya diberikan dan diarahkan hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Lanjut. Mereka mengenal hakikat agama itu, maka kemudian mereka tampil untuk menentangnya. Sangat disayangkan karena masih ada dewasa ini sebagian umat Islam yang belum mengerti tentang hakikat agama Islam. Mereka mengikrarkan kalimat La ilaha illallah pagi dan petang, tetapi mereka tetap berkeliling di kuburan, melakukan istighotsah, meminta tolong kepada yang dianggap wali, berdoa kepada selain Allah, atau berharap dan takut kepada selain Allah, yang perkataannya bertentangan dengan perbuatannya. Seandainya dikatakan kepada mereka bahwa kufar Quraisy lebih memahami tentang makna la ilaha illallah daripada mereka, maka mereka pastilah marah. Baik, barakallahu fiik. Di sini ada pelajaran penting, jemaah. Kenapa orang-orang Quraisy menentang? Karena dakwah Nabi SAW bertentangan dengan tradisi mereka. Dakwah tauhid itu menuntut seorang hamba untuk menyerahkan secara total segala bentuk ibadah dia hanya kepada Allah. Rasa takut dia, rasa harap dia, tundukan dia, pengagungan dia, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh, harus ditinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang Quraisy menyadari hal itu. Sehingga mereka tidak mau mengikuti. Mereka memerangi, bahkan mereka mengancam Nabi SAW dengan berbagai ancaman. Syekh menyebutkan, sekarang nih, tidak sedikit umat Islam, banyak di kalangan umat Islam, yang mereka kurang memahami makna tauhid itu sendiri. Makna la ilaha illallah yang menuntut seorang diri untuk melepas segala sesembahan selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah. Buktinya apa? Syekh menyebutkan. Buktinya masih ada yang tawaf di kuburan. Tawaf di kuburan, perbuatan yang haram. Walaupun orang itu tidak meyakini ketuhanan orang yang dikubur. Gimana kalau dia meyakini? Maka dia telah melakukan kesyirikan. Disebutkan istighatsah, minta tolong kepada yang mati. Orang yang mati, kau minta tolong sama yang mati. Ada yang melakukan hal itu. Ada orang-orang yang mencari wangsit di kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal dunia. Mencari pesugihan di tempat tersebut. Sambil tawaf di sana. Sebagian bahkan makan dari tanah. Benar jemaah. Engkau kira ini dusta. Engkau kira ini tidak ada. Yarhamukallah. Salah seorang penulis sejarah, Salah Al-Bakri, bercerita tentang diri dia. Dia mengatakan ketika dia sakit dulu. Ketika dia di Hadramaut dia sakit. Kata ibunya, kau berangkat ke kuburan fulan. Kau minta di kuburan itu. Dan kau makan dari tanahnya. Kau sembuh insyaAllah. Berangkat ke kuburan, minta sama yang mati. Pulang, subhanallah, besoknya sembuh. Apa yang terjadi ketika dia sembuh? Akhirnya dia semakin terfitnah dengan kuburan tersebut. Besoknya dia membeli minyak, membeli sesuatu dihadiahkan ke kuburan tersebut. Apakah hadiahnya untuk kuburan atau untuk penjaga kuburan? Untuk penjaga kuburan. Itu bisa melukai dan merusak tauhid seorang hamba. Kemudian berdoa kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Dan tentunya perkataan dia ini bertentangan dengan ucapannya. Kau mengatakan la ilaha illallah. Lalu kau minta kepada selain Allah. Kau cari pesugihan kepada selain Allah. Kau berangkat ke tempat-tempat keramat, untuk mencari harta, mencari wangsit, macam-macam kepada selain Allah. Adapun kalau kau memohon kepada Allah di tempat itu, engkau mungkin tidak melakukan kesyirikan, walaupun itu bisa mengantarkanmu kepada kesyirikan. Ada tempat-tempat yang tidak dianjurkan kita berdoa, dan tidak ada anjuran dari Nabi SAW yang mengatakan doa di tempat itu mustajab. Tapi fitnahlah yang terjadi. Jadi pelajaran yang pertama, orang-orang Quraisy faham bahwa apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, berarti mereka harus memurnikan ibadah hanya kepada selain, hanya untuk Allah semata. Baik. Faedah yang kedua. Dua. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, "Qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala atharihim muhtadun." Kedzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Baik, ini di surah Az-Zukhruf. Allah sebutkan di ayat 22-23 tentang penyebab orang-orang menolak dakwah Rasulullah SAW. Supaya kita bisa ambil pelajaran bahwasanya penolak dakwah itu kita akan lihat ternyata adalah kaum tradisional. Kaum yang mengagungkan tradisi, yang taklid buta kepada nenek moyang mereka, kepada peninggalan-peninggalan orang tua mereka. Dari mana kau tahu? Ini Allah yang menyebutkan. Selalu jawaban orang-orang yang diajak berdakwah, waqalu inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Kita tuh sesungguhnya mendapati nenek moyang kita menganut suatu ajaran, menganut suatu agama, yaitu tradisi yang dianut sama mereka. Wa inna ala athari muhtadun, dan kami adalah orang-orang yang akan senantiasa mengikuti mereka, dan kami akan mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan, mengikuti budaya. Apa kata Allah? Wa kadzalika, dan seperti itulah jawaban setiap kaum yang kami utus sebelummu, yang kami utus nabi-nabi sebelummu kepada kaum-kaum itu, melainkan orang-orang yang hidup mewah, tokoh-tokoh masyarakatnya akan menjawab dengan satu ucapan, inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala athari muqtadun. Jawaban mereka apa? Kami mendapati orang tua kami, nenek moyang kami menganut suatu agama, sesungguhnya kami akan mengikuti ajaran nenek moyang kami. Dan itu yang terjadi. Mereka hanya mengikuti tradisi, budaya nenek moyang mereka. Itu jawaban mereka. Mereka enggak punya dalil. Mereka tidak punya alasan untuk menolak dakwah Nabi SAW, kecuali dakwahnya ini bertentangan dengan tradisi. Dakwahnya ini bertentangan dengan budaya. Dakwah bertentangan dengan ajaran nenek moyang, dan ini yang disebut dengan taklid buta. Taklidul aba, mengikuti nenek moyang. Syekh Zaid menceritakan bagaimana wahadi muskilatun kabira. Ini problematika besar yang masih menjadi penghalang jalannya sebagian manusia untuk berubah. Kenapa? Untuk berubah dengan meninggalkan kesalahan dia. Feb, silakan dibaca. Salahnya adalah tapi kemudian dengan dengan budaya nenek moyang, dan itu adalah masalah besar yang menghadang sebagian manusia karena mengikuti apa yang salah. Mereka mengikuti agama nenek moyang tanpa memikirkan budaya itu. Mereka hanya sebatas melihat nenek moyang atau keluarganya melakukan itu, yang akhirnya mereka pun ikut-ikutan dan menjadikannya sebagai adat. Barakallahu fiik. Nah, baik. Di sini disebutkan bagaimana sebagian orang itu mengikuti, ada yang kurang terjemahannya di sini sama. Iya. Di sini disebutkan oleh Syekh, inna ba'dhan nas yatalaqqa dinahu wirasatan an abihi duna tafkir. Mereka mengikuti agama nenek moyang mereka wirasatan, sebagai warisan aja. Mereka mengikuti agama nenek moyang mereka wirasatan. Tambahin itu ya. Wirasatan akhirnya sebagai warisan aja. Warisan dari orang tua, warisan dari kakeknya, tanpa memikirkan. Memikirkan apa? Kebenaran dan kebolehan tradisi itu, ajaran itu. Yang ada udah, ini dari orang tua, ini dari nenek moyang. Dia melihat bapaknya, keluarganya melakukan sesuatu, ya sudah mereka akhirnya mengikuti hal itu tanpa berpikir. Dan kita tahu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita adalah muslim yang kebanyakannya lahir Islam. Sehingga kita lahir dalam kondisi memiliki orang tua yang muslim. Tapi perlu kita lihat, apakah ajaran orang tua kita tentang Islam kepada kita itu benar, atau ternyata tidak tepat, ada yang perlu diperbaiki. Maka ini tuntutan seorang muslim yang lahir dalam kondisi Islam. Dia harus belajar, dia harus menuntut ilmu. Kalau enggak, ya sudah, dia akan terus sampai mati merasa semua yang dia warisi dari orang tuanya, baik itu kebudayaan, baik itu ajaran, tata cara beribadah, mereka menganggap, oh, ini udah tradisi nih, ini yang benar nih. Dari mana kau tahu? Ya ini yang kita warisi dari orang tua kita. Sejak dulu anak tanya sama Aba Ana, kata Aba Ana dia dapat dari kakeknya, katanya kakek yang dapat dari kakeknya. Terus kalau ditanya, apakah Nabi SAW mengajarkannya? Wallahu a'lam, enggak tahu. Tapi yang jelas ini yang diwarisi dari mereka. Mereka pun ikut-ikutan dan menjadikannya sebagai adat. Padahal agama bukan adat. Kita lanjutkan. Bahkan tidak cukup batas itu. Kalau dikatakan mereka dikatakan dengan baik, karena terasa berat melakukan perlawanan dengan budaya negerinya. Walaupun budaya tersebut seperti budaya taklif dalam masalah pernikahan, hubungan kekeluargaan, mengenai hijab yang ternyata jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Kalaupun seandainya seorang ayah atau saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, mengetahui hukumnya secara syariat, maka respon mereka juga sangat lambat. Masalahnya terletak pada ketidakmampuan mereka dalam melawan budaya lama. Barakallahu fiik. Inilah yang menjadi problematika. Bagaimana ada tradisi-tradisi, ada adat istiadat dalam pernikahan, dalam urusan keluarga, dalam masalah hijab, yang mana itu bertentangan dengan syariat, yang kita sulit untuk menentang. Sulit banget untuk menentang. Dan sampai hari ini, ana subhanallah sering tanya, Ustaz, bagaimana pernikahan yang sesuai dengan syariat? Kita lihat pernikahan ini termasuk memiliki tradisi yang macam-macam, jemaah. Yang sebagian tradisinya berseberangan dengan syariat. Nginjak telur umpamanya. Kemudian nanti ada mandi kembang. Kemudian nanti ada beberapa ritual sesajen yang diberikan, atau acara-acara yang lainnya yang itu bertentangan dengan syariat. Masalah hijab, mereka tahu. Laki perempuan sendiri-sendiri ditentang, gak boleh. Gimana laki perempuan sendiri-sendiri? kumpul laki perempuan supaya semua saling kenal, semua saling ini. Kadangkala orang tua gak mampu berbuat apa-apa, sang kakak gak bisa bertindak apa-apa. Karena apa? Karena sudah tradisi, sudah menjadi budaya. Mereka tidak berani menentangnya. Karena memang kata Imam Syafi'i, tarkul adati adawah, meninggalkan tradisi menimbulkan kebencian, permusuhan. Dan itu yang terjadi. Kau meninggalkan tradisi, kau akan dimusuhi. Dan itu yang telah dihadapi oleh Nabi SAW ketika beliau menolak kearifan lokal yang ada di kampungnya. Kearifan lokal artinya sesuatu yang sudah ma'ruf di lokal kampungnya, yang merupakan tradisi dari nenek moyang yang sebelumnya dan yang sebelumnya, bahkan sebelum Nabi lahir, sebelum ayahnya lahir sallallahu alaihi wasallam, sebelum kakeknya lahir, itu tradisi udah ada. Sehingga orang-orang kafir Quraisy sulit untuk meninggalkan tradisi. Walaupun tradisi itu bertentangan dengan syariat. Maka yang ada taklid buta, fanatisme. Ya hanya ikut-ikutan belaka. Kalau ditegur, jawabannya apa? Ini sudah tradisi. Terus bagaimana? Kita simak perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, afwan, nah. Masalah yang paling besar yang akan dihadapi semua adalah masalah berhadapan dengan budaya lama. Bukankah rintangan yang paling berat yang dihadapi oleh para rasul adalah budaya lama yang telah mendarah daging? Oleh karena itu, siapa saja yang tidak mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan budaya lama itu, serta keluar dari ikatannya, tidak memperhitungkan konsekuensinya, maka dia akan terputus dan kemenangan yang dinantikannya hanya akan sebatas khayalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum." Fasabbahum waqila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Barakallahu fiik. Naam. Ibnu Qayyim menjelaskan ya. Ibnu Qayyim hidup di masa bersama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka berdua melihat bagaimana kaum tradisional ketika itu menguasai banyak dari kedudukan-kedudukan penting di pemerintahan pada masa Ibnu Taimiyah. Dan kita tahu bagaimana Ibnu Taimiyah akhirnya dipenjara dan beliau pun meninggal di sana. Ibnu Qayyim berkata bahwasanya, "Wa ma 'alal 'abdi adhar min mulkil adat lahu." Masalah yang paling berat yang akan dihadapi seorang adalah tatkala berhadapan dengan adat yang sudah mendarah daging, yang sudah menguasai, sudah menguasai ini. Karena kita akan lihat jemaah, ana mungkin tidak akan berhenti menyampaikan hal ini, bagaimana adat-adat seperti larung laut, mereka ada petik laut, mereka memotong kerbau, memotong ini, kemudian kepalanya dilemparkan ke laut. Ini tradisi. Ini kebiasaan. Pertanyaannya, apakah tradisi seperti ini, kebiasaan seperti ini, sejalan dengan syariat atau bertentangan dengan syariat? Bertentangan dengan syariat. Tapi mereka mengatakan kearifan lokal yang harus dihidupkan. Di sebagian tempat mereka memiliki tari-tarian. Tari-tarian. Tari-tarian dengan pakaian yang setengah telanjang. Tari-tarian yang kita melihat mereka. Kita melihat mereka dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Di situ ada semacam sujud-sujud kepada sesuatu. Yang menari 1,000 orang, yang menari 2,000 orang. Muslimah yang nari. Mereka mengatakan ini kearifan lokal. Pertanyaannya, bertentangan dengan syariat atau tidak? Kalau tidak, kau silahkan jalankan. Tapi sejatinya, itu bertentangan dengan syariat. Itu adalah adat tradisi, tradisi tari-tarian untuk mendatangkan berkah yang kata mereka. Tari-tarian dilakukan untuk mencari hujan. Tarian yang dilakukan untuk mendapatkan kesuburan di bumi atau macam-macam. Itu mereka lakukan. Dan itu dijaga oleh mereka. Dilestarikan oleh mereka. Oleh siapa? Oleh orang-orang Islam. Kata Ibnu Qayyim, ini yang paling berat. Dulu tuh, orang-orang kafir yang menolak dakwah Nabi, yang menjadi dalih mereka adalah tradisi yang sudah terwarisi, yang sudah mendarah daging dari nenek moyang mereka. Mereka bukan bikin-bikin, enggak, ini dari nenek moyang. Maka barang siapa yang tidak menguatkan dirinya untuk meninggalkan tradisi-tradisi tersebut, keluar dari jeratannya, wal isti'dad lil maktub minhu, dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dia, apa yang Allah minta dari dia, fahuwa maktu, maka orang ini akan terputus. Habis sudah. Nggak bisa kau dapat kebenaran. Nggak bisa kau mengamalkan kebenaran tersebut. Karena kau lebih mementingkan tradisi. Kau lebih mementingkan budaya. Dan jamaah, Islam tidak memerangi, tidak anti sama budaya, anti sama tradisi. Enggak. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan syariat, ya itu yang diperangi. Tradisi kesyirikan, masa akan dilestarikan? Ya, kita kan harus menjaga tradisi. Ini kekayaan. Indonesia memiliki kekayaan tradisi, kekayaan budaya. Naam. Sebelum datangnya Islam, di sini orang-orang banyak yang ateis, yang menyembah berhala-berhala. Kemudian datang Islam, tentunya Islam datang membawa tauhid. Membawa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lalu yang menjadi patokan kebenaran, perbuatan ini benar, tradisi ini boleh, kebudayaan ini dianjurkan, siapa? Aku, ana, engkau, fulan, atau fulan, atau Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Makanya orang yang tidak mau menguatkan dirinya untuk meninggalkan tradisi yang bertentangan, ingat, tradisi yang baik dilestarikan. Tapi yang menjadi barometer itu baik atau tidak tetap adalah Allah dan Rasulnya. Dan orang yang tidak mau meninggalkan tradisi, maka disebutkan kalau di sini, ya kebahagiaan dia, kesuksesan dia tidak akan pernah dia capai. Di sini disebutkan di ayat di surat At-Taubah tentang kondisi orang-orang munafikin yang mereka ngomong doang, kita ingin berjihad, kita ingin berperang di jalan Allah, kita ingin membela agama Islam. Apa kata Allah? Walau aradul khuruj la'addu lahu udda. Kalau mereka memang ingin berjihad, ingin berperang, ingin menegakkan agama Allah ini, mereka akan persiapkan. Bukan cuma ngomong doang. Tapi memang Allah enggak suka keberangkatan mereka. Fathabbatahu. Maka Allah membuat mereka tidak punya keinginan untuk berangkat. Dan dikatakan kalian duduklah sama orang-orang yang duduk yang tidak berjuang. Wallahi jamaah. Kita nih kalau sudah berhadapan dengan tradisi. Berat kali. Dengan budaya di masyarakat. Sekali lagi, budaya yang indah lestarikan. Tradisi yang bagus, kau perlu jaga. Jangan sampai kau matikan tersebut. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia di bangsa Arab yang ada pada waktu itu dan di dunia yang ada. Makarimul akhlak. Beliau disuruh untuk menyempurnakannya. Jadi kalau ada akhlak-akhlak mulia yang sebelum datangnya Nabi SAW, tentunya tidak ditolak, tapi disempurnakan dengan datangnya Islam. Begitu pula dengan tradisi-tradisi yang ada. Kalau itu baik, disempurnakan dengan datangnya Islam. Tapi kalau itu buruk, maka dirubah. Kalau itu kurang, dilengkapin. Kalau itu bertentangan, ditinggalkan. Resikonya, kau akan dimusuhin orang. Dan itu resiko yang dihadapi oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu resiko yang dihadapin oleh semua yang berdakwah mengajak umat kepada kemurnian agama ini. Taib, Imam Abdul Aziz bin Muhammad Al-Saud. InsyaAllah ini Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Rahimahullah. Dia mengatakan, al-adah malaka. Adat dan budaya adalah ibarat darah daging. Ana jadi bingung ini terjemahannya. Malaka itu, adat itu menguasai. Adat itu menguasai. Kayaknya terjemahannya ibarat darah dan daging perlu dirubah, jemaah. Naam. Dalam bahasa Arabnya itu al-adah malaka. Adat itu menguasai. Kebiasaan itu menguasai. Menguasai diri orang. Taklibu syin zainan. Taklibu syain zainan. Sesuatu yang buruk jadi indah. Asyain itu celaan. Zain itu keindahan. Tapi namanya kebiasaan. Itu bisa merubah yang buruk dianggap baik. Yang namanya tradisi. Di sini disebutkan merubah syin. Shine itu pakai shin, dirubah pakai zainan, yang artinya berbeda. Shine itu celaan, cemoohan, keburukan. Zain itu keindahan, perhiasan. Itu kebiasaan, tradisi kayak gitu. Beliau mengatakan, walam tu'adar rusul bishin a'zam minal adah. Dan para utusan Allah tidak pernah dimusuhin dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada tradisi dan budaya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Az-Zukhruf tentang orang-orang kafir ketika mereka diajak beriman. Ini yang tadi dibacakan ayatnya, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kita tuh mendapati nenek moyang kita di atas sebuah ajaran, di atas sebuah tradisi, di atas sebuah agama, dan kita akan terus melanjutkannya. Kenapa? Karena kita anak keturunan mereka. Ini yang terjadi, jemaah. Kebiasaan dan tradisi. Taib, yang ketiga, faedah yang ketiga, silakan dibaca. Tiga, tidak boleh dan berkembang sesuai dengan pandangan manusia. Karena itu bisa saja datang seorang berikutnya yang kemudian mengubah budaya dan kebiasaan yang telah ada. Barakallahu fi. Naam. Taib jemaah. Ini berkaitan dengan nama. Kita itu diperintahkan untuk senantiasa menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan syariat. Pelacur, pezina, katakan pelacur dan pezina. Jangan dirubah jadi PSK. Riba, apa bahasa syariatnya? Ya riba. Jangan diganti dengan bunga. Banyak lagi hal-hal lainnya. Di sini disebutkan tentang masalah tidak boleh menamakan agama, tradisi, dan budaya. Nggak boleh. Kenapa? Karena tradisi dan budaya itu berubah, berkembang. Ya kita lihat, tradisi dan budaya orang-orang berkembang, berubah. Tradisi berpakaian mereka, dulu orang Indonesia mungkin mereka pakai sewek, pakai kain. Mereka pakai kain, kemudian mereka menggunakan baju yang atasannya kadangkala separuh dadanya mereka menggunakan itu. Tradisi orang memakai sesuatu di atas kepalanya, perempuan-perempuan tersebut. Itu tradisi. Dan kita tidak boleh menamakan sesuatu dari perkara agama, dari ajaran agama, sebagai tradisi. Karena kita lihat, ada yang menamakan hijab itu tradisi orang Arab. Jilbab itu tradisi orang Arab. Jenggot itu tradisi orang Arab. Ketika kau katakan itu tradisi, maka akan berkembang. Akan berubah. Orang Arab berubah, gak pakai jilbab. Kenapa? Karena itu tradisi. Orang-orang dulu Indonesia umpamanya, pakaiannya sedikit terbuka, kemudian tradisinya berubah, mereka jadi pakai-pakai yang lebih tertutup, itu tradisi. Tapi kalau ajaran agama, gak akan berubah. Kau berangkat ke Amerika, pakaian muslim tetap gak berubah. Orang Amerika muslim berangkat ke Arab, pakaian muslim atau muslimah tetap gak berubah, menutup aurat. Karena ini ajaran, bukan tradisi. Kalau tradisi berubah. Makanya sebagian orang-orang liberal mengatakan jilbab itu gak wajib. Yang wajib itu berpakaian sopan. Kalau sopan gimana? Ya ikut tradisi. Ketika di pantai sopannya pakai bikini, ya itu sopan. Kata mereka. Ketika acara pernikahan, mereka pakai gaun malam, umpamanya, dan itu yang sopan, itu yang diikutin. Itu tradisi. Kita bicara agama. Kita bicara agama. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari Rabbmu. Kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bicara tradisi. Maka disebutkan bahwasanya kalau kita bicara tradisi, kita menamakan syariat, ajaran-ajaran Islam sebagai tradisi, maka orang akan meninggalkannya dan akan salah faham. Jamaah, di sini disebutkan kenapa kita tidak boleh menamakan sesuatu dari urusan agama, ajaran agama dengan tradisi dan budaya. Kecuali memang itu kebiasaan. Umpamanya disebutkan budaya umat Islam di Indonesia kalau berbuka, biasanya mereka berbuka kolak. Mereka berbuka es kelapa muda. Ini memang budaya, tradisi, kebiasaan. Tradisi itu kebiasaan orang banyak yang berulang-ulang. Itu tradisi, itu budaya nantinya yang akan menjadi budaya. Umpamanya dikatakan bahwasanya tradisi orang-orang Arab, biasanya ketika mereka berbuka di bulan Ramadan, mereka berbuka dengan kurma, roti, dan yogurt. Itu tradisi. Kalau kita bicara kebiasaan. Tapi kalau itu ajaran agama, maka katakan ini syariat Islam. Ini agama Islam, bukan tradisi. Jadi perlu dibedakan antara yang tradisi dan antara yang agama dan syariat umat Islam. Sehingga tidak bercampur aduk. Karena ada orang mengatakan ini tradisi Islam nih. Kalau tradisi Islam gak bisa kau sebutkan tradisi umat Islam di tempat ini. Kebiasaan. Umpamanya tradisi umat Islam di Indonesia, kalau berpakaian, mereka lakinya biasanya pakai baju koko. Nah, seperti itu. Itu bicara tradisi umpamanya. Taib, barakallahu. Ini penting sekali jamaah tentang masalah penamaan. Taib, dilanjutkan. Yang keempat. Empat, bagi yang membaca surah perjalanan haji akan terkagum-kagum melihat sikap Abu Qolib yang mampir dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun berhadapan dengan diri tangan disebabkan karena keyakinannya tentang kebenaran yang diimban oleh Muhammad. Namun anehnya Abu Qolib tetap dalam agama lamanya. Barakallahu fiik. Subhanallah, kita lihat ini. Orang yang membaca sejarah perjalanan hidup Nabi SAW ketika beliau mulai berdakwah sampai wafatnya Abu Thalib akan takjub, akan heran. Bagaimana Abu Thalib begitu semangatnya membela Nabi Muhammad SAW padahal secara agama beda. Nabi SAW mengajak kepada Tauhid sedangkan Abu Thalib berada di atas kesyirikannya. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala berusaha untuk memberikan penjelasan kepada kita. Beliau mengatakan wa khalafahu fi dzalika ammuhu Abu Thalib dan pamannya. Paman Nabi alaihi salatu wasalam Abu Thalib tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihissalatu wassalam disebutkan bahwa beliau adalah makhluk yang paling dia cintai toba'an. Ini terjemahannya gak ada nih. Jadi cinta itu ada cinta karena agama, ada cinta karena naluri. Seperti bapak cinta sama anaknya, yaitu naluri. Itu sebuah hal yang alami. Jadi kecintaannya Abu Thalib kepada Nabi alaihissalatu wassalam tab'an, tabiat dia, dia cinta sama keponakannya ini. Sejak kecil dia sudah cinta. Jadi bukan karena agamanya, bukan karena ajarannya. Maka ini kecintaan yang Allah berikan di hatinya Abu Thalib. Bagaimana dia cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam secara nalurinya. Bagaimana beliau berusaha menjaganya, berbuat baik sama dia, membelanya karena cinta. Orang kalau sudah cinta dengan sesuatu, dia akan belai mati-matian. Dan beliau tidak setuju dengan perbuatan kaumnya, padahal yang menentang dakwah Nabi alaihissalatu wassalam, padahal Abu Thalib sendiri sesuai dengan agama kaumnya. Dia berada seperti agama mereka. Tapi di sini Allah memberikan ujian di hatinya. Bagaimana Abu Thalib cinta kepada Nabi. Taib, coba dibaca terjemahannya. Ana terus terang baca terjemahannya agak kurang pas. Silakan dibaca. Itulah sebabnya dia menyantuni. Di antara hikmah hati Abu Thalib dalam agama kaumnya adalah merupakan pahala Allah. Enggak. Bukan situ. Dimulai. Karena kalau Abu Thalib masuk Islam. Dimulai itulah sebabnya dia menyantuni. Itulah sebabnya dia menyantuni, berbuat baik kepadanya, menjaga dan membelanya. Abu Thalib berhadapan dengan kaumnya walaupun mereka masih sama keyakinan dengan Abu Thalib, karena Allah menguji hati Abu Thalib dengan cara mencintai Muhammad SAW secara tabiat dan bukan berdasarkan keyakinan. Baik, nih, mudah-mudahan bisa difahami bahwasanya Abu Thalib cinta kepada keponakannya ini walaupun agamanya beda. Tapi kecintaan itu karena tabiat. Sebagaimana yang disampaikan, kadangkala ada suami, istri, cinta. Suami cinta sama istrinya secara tabiat. Padahal istrinya ahlul kitab. Istrinya adalah Nasraniya. Tapi kecintaannya bukan karena keyakinan. Sekedar tabiat nih orangnya, dilihat cantik umpamanya. Seperti lalu dia mencintai. Dan ini ujian yang Allah berikan kepada Abu Thalib. Dan tentunya ada hikmah di balik itu. Apa hikmah yang disebutkan di sana? Di sini disebutkan di antara hikmah tetapnya Abu Thalib dalam agama kaumnya adalah merupakan pengaturan Allah dalam memberikan perlindungan kepada Rasulnya. Memang harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau Abu Thalib masuk Islam, maka orang Quraisy tidak pernah mau mendengarkan satu patah pun darinya. Nggak akan dengarkan lagi. Karena udah beda agama. Tapi ketika Abu Thalib masih dalam agama mereka, maka ketokohan Abu Thalib di kalangan orang-orang musyrikin tetap ada. Karena Abu Thalib masih musyrik. Tapi kalau masuk Islam, mereka tidak akan menghargai Abu Thalib. Maka dia pun akan mengganggu Abu Thalib dan mengganggu Rasul SAW. Apa yang terjadi? Enggak. Dan ini hikmah. Yang menguatkan hal ini tadi yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy ketika mereka mendatangi Abu Thalib, mereka mengatakan fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafi. Kau kan sama agamanya sama kita. Kenapa kau tidak melarang dia untuk berdakwah? Kalau kau enggak mau, tadi karena kau enggak enak sama keponakanmu atau apa, sudah biarkan kita yang ngurusin keponakan. Ini hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan, telah atur sehingga Nabi alaihissalatu wassalam tetap dalam penjagaan Abu Talib ya, dan Syekh menyebutkan nanti akan dijelaskan ketika berbicara tentang wafatnya Abu Talib dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hikmah yang terakhir, yang kelima. Talib yang tampil menjadi Barakallahu fiik. Ini hikmah yang kelima yang disebutkan bahwasanya diperbolehkan kita meminta bantuan orang-orang musyrikin dalam jihad fi sabilillah dengan syarat dan ketentuan. Apabila dibutuhkan. Apabila dibutuhkan. Seperti mungkin umat Islam yang hidup di negeri kafir. Kadangkala mereka ya harus mengurusin urusan mereka dengan bantuan orang-orang kafir. Mereka kadangkala harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dalam menjalankan urusan-urusan mereka di tempat itu, maka diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW dibantu oleh orang kafir, pamannya kafir, dan beliau tidak menolak bantuan dari pamannya, enggak, dengan catatan tidak ada persyaratan dari orang yang membela dan membantu, persyaratan yang membuat dia meninggalkan ajaran agamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana rasa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kiranya ada pertanyaan, tafadhal. Afwan, ada suara yang kurang menyenangkan. Iya. Iya. Mengenai suaranya enggak jelas. Mengenai hukum yang pertama sudah disebutkan bahwa tidak harus Allah. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, ada sebagian pernyataan yang menyatakan bahwa dakwah itu sama-sama tanpa harus menyinggung perasaan yang lain, tanpa harus menyinggung kelompok lain gitu. Jadi ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sendiri kan tetap mengusik ketenangan orang-orang Quraisy. Nah, iya, masya Allah. Ya, pertanyaan yang menarik ini jamaah. Ana berusaha untuk mengulangi pertanyaan tadi tentang adanya pernyataan dari beberapa tokoh mungkin, beberapa orang penggiat dakwah yang mengatakan dakwah itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain ya. Tidak boleh melukai perasaan orang lain. Dakwah itu harus ya harus menjaga perasaan orang lain. Jadi kalau mungkin yang dimaksud dakwah itu harus dengan lemah lembut, iya. Dakwah itu asalnya adalah dengan cara ar-rifq, lemah lembut. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berlemah lembut. Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dengan rahmat yang Allah berikan kepadamu, kau jadi lembut buat mereka. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan fadzu min hawlik. Tapi kalau engkau kasar, hatinya keras, maka mereka akan kabur darimu. Fa'fu anhum. Apa kata Allah? Kau maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Istighfar buat mereka, orang-orang yang menyakitimu. Mudah-mudahan mereka bisa masuk Islam. Wasyawirhum, bermusyawarah dengan mereka. Tapi kelembutan itu tetap akan menyinggung perasaan kalau memang sedang memberikan kritikan. Tetap. Tapi caranya yang lembut. Rasulullah SAW dilarang untuk mencela Tuhan-Tuhan orang kafir. Dilarang. Tapi dakwah itu sendiri adalah mencela. Mencela secara langsung itu yang tidak boleh. Tapi ketika mengatakan patung-patung itu tidak berguna, tidak bisa memberikan manfaat, ini kan ada celaan buat mereka. Maka perlu diperhatikan bahwasanya kalau dikatakan dakwah tidak boleh menyinggung perasaan, bukan tidak boleh menyinggung perasaan. Tapi dakwah itu harus lemah lembut. Artinya kau dakwah aja mengajak kebenaran, itu akan ada orang yang tersinggung. Mau tidak mau. Mau tidak mau, tapi kau harus pakai cara yang lembut. Tidak kasar, tidak teriak-teriak, tidak dengan menjemooh, tidak dengan mencaci maki. La. Tapi tetap. Anda dulu pernah ditegur. Kau itu kalau dakwah, anda pasti ingat tuh. Berusahalah untuk tidak menyinggung perasaan orang. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah menyinggung perasaan. Anda ngomong subhanallah. Nabi itu diusir sama kaumnya. Nabi itu dilemparin batu sama kaumnya. Nabi SAW mau dibunuh sama kaumnya. Kenapa itu terjadi? Karena tersinggung orang-orang kepada dakwah Nabi alaihissalam. Tapi Nabi adalah rafiq, raufur rahim. Nabi itu lembut sekali. Itu pun masih menyinggung perasaan mereka. Jadi maksud tadi mungkin yang ungkapan mereka itu hendaklah lemah lembut. Tapi kalau masalah menyinggung kaumnya, orang yang salah akan tersinggung. Orang yang berseberangan secara otomatis dia akan tersinggung. Kalau kau sudah tahu dia bakal tersinggung, maka pilihlah kata-kata yang indah. Sehingga paling tidak dia tidak merasa tersakiti dengan verbal yang keluar dari mulutmu. Tapi memang kau menampakkan kebenaran dengan cara yang indah dan baik. Itu maksudnya insya Allah. Jadi bukan gak boleh menyinggung, karena pasti menyinggung jamaah. Barakallahu fiik. Nah. Ada tadi bang bertanya. Siap. Keluarga teman saya masih mempercayai hadis-hadis dan orang pintar seperti kakak-kakak dan adik dan ibunya. Teman saya yang menentang. Pertanyaannya, bagaimana mendakwahi tauhid di keluarganya? Percaya sama tabib-tabib. Tabib-tabib baik-baik. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Kalau kita berbicara tentang percaya kepada habib-habib, para habaib. Kita tahu para habaib adalah nama yang dinisbatkan kepada mereka yang mengklaim dirinya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi mereka adalah keturunan Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa jadi nasab mereka sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan mereka menamakan diri mereka habaib. Dan ajaran para habaib, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diikutin. Diikutin. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling pantas melanjutkan dakwah Nabi SAW dan mengikuti Sunnah Nabi SAW. Tapi, kalau dakwahnya bertentangan siapapun, apabila mengajak kepada yang tidak benar, maka tidak diikutin. Berkaitan dengan orang-orang pintar. Ya kita lihat yang dimaksud orang-orang pintar ini siapa? Kalau orang-orang pintar adalah orang-orang yang memberikan kabar-kabar tentang masa akan datang, barang-barang hilang, meramal umurmu, maka seharusnya kita tidak percaya dengan mereka. Bagaimana cara mendakwain orang-orang yang masih percaya dengan orang-orang pintar seperti itu? Ya dakwahkan tauhid. Cintakan kepada mereka Allah. Cintakan kepada mereka Rasul SAW. Sunnah Nabi SAW. Sehingga mereka punya pegangan nantinya. Kita ini butuh pegangan. Nabi alaihissalam pernah memberikan wasiat kepada para sahabatnya ketika para sahabat minta wasiat. Beliau mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Yang banyak. Terus solusinya, "Fa 'alaikum bi sunnati." Kau berpegang teguh dengan sunnahku. Dengan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Ketika orang sudah punya pegangan sunnah. Sunnah Nabi. Sunnah para khalifah. Dia berpegang teguh. Sehingga ajaran mana saja yang tidak sesuai dengan sunnah akan mudah ditolak. Tapi kalau orang tidak kenal dengan sunnah Nabi SAW. Maka dia akan bingung terus. Dia akan bingung dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena banyak perbedaan. Fulan bilang boleh. Fulan bilang enggak boleh, kata fulan halal, kata fulan makruh, kata fulan haram, kata fulan lagi sunnah. Terus mana yang mau diikutin? Nah, ketika kita bingung, itu yang kita dakwahkan, sunnah Nabi. Nabi itu enggak ngajarin kayak gitu, tuh ini Nabi. Oh, tapi ada ustaz yang mengatakan enggak apa-apa. Tohiblah, daripada kita ribut, kita kesini dulu. Kita ikutin Nabi SAW. Maka cara mendakwahkan tauhid kepada mereka itu dengan membuat mereka cinta kepada Allah, cinta kepada sunnah Nabi SAW, dan ingat umat Islam itu bersaudara. Umat Islam itu bersaudara. Sehingga kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum mengenal Allah, belum mengenal tauhid dengan benar, belum mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tentunya tadi kembali kepada pertanyaan pertama, kita harus berlemah lembut dalam menyampaikan agama ini, membaca situasi dan kondisi, memilih kata-kata yang indah, kemudian tanpa ada caci maki. Barakallahu fikum. Nah. Mengenai kebijakan Trump sekarang, Ustaz, yang membuat marah kaum muslimin, Ustaz, bagaimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita boleh kan ada rencana dari saudara kita juga, Ustaz, mereka mau kumpul hari Ahad besok, Ustaz, jam 6. Apakah kita boleh mengambil bagian aksi tersebut, Ustaz? Karena tanpa kita pungkiri, Ustaz, kasusnya Ahok, perannya mereka yang turun itu sangatlah besar, Ustaz. Bagaimana sikap kita? Barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan sikap umat Islam terhadap kasus Donald Trump. Wallahi jemaah, ana 3 kali ke Palestina. Ana berangkat ke sana. Dan ana tahu melihat kondisi rakyat Palestina. Ana melihat, ya pernah kita bahas, maksudnya kondisi rakyat Palestina itu sudah dikondisikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita bicara ucapan Donald Trump, sebenarnya tidak merubah sesuatu di Palestina. Palestina itu dijajah sudah sejak tahun 48 dijajah. Dan tambah hari, sebenarnya cengkeraman penjajah itu semakin kuat. Bahkan pada waktu itu kita sudah sebutkan, umat Islam yang di dekat Al-Aqsa itu sudah menjual rumah mereka kepada orang-orang Yahudi. Mereka sudah menjual. Kenapa? Karena fulus. Kalau dulu mungkin mereka masih mempertahankan, tapi tambah tahun ketika keimanan berkurang, rumah awalnya bapaknya mempertahankan rumah itu, bapaknya meninggal jadi ahli waris, milik ahli waris, ahli warisnya akhirnya menjual rumah itu terus. Dan nanti wallahu a'lam bishawab, suatu saat kalau ini terus terjadi, kau tidak akan dapetin muslim di sekitar Aqsa. Mereka jual semua karena dibeli dengan harga yang mahal. Dan itu yang kita lihat di negeri kita. Kita lihat di negeri kita bagaimana tempat-tempat jadi milik non muslim semuanya, berhektar-hektar jadi milik non muslim. Apakah non muslim mencuri dan merampas? Mereka beli dan kita jual sama mereka. Jadi kalau bicara sikap, apa umat Islam yang harus ambil sikap, ya karena lihat MUI mengeluarkan fatwa bagaimana mereka menganjurkan untuk kunut nazila. Sebenarnya yang terjadi di Palestina itu ya nggak apa-apa, nggak rame, nggak ada pembunuhan apa, mungkin yang lemparan di Gaza seperti itu karena udah dikondisikan. Ada yang menentang di dalam Palestina itu, sebagian umat Islam tentunya yang masih ada ruh keislaman di dirinya. Tapi sebagian jamaah, anu sudah sampaikan, toko-toko umat Islam itu jualan salib di sana. Mereka jualan salib. Mereka menjadi guide-nya orang-orang non-muslim. Mereka menjadi guide-nya orang-orang Italia yang non-muslim. Dan kebanyakan pengunjung ke Palestina itu adalah orang non-muslim. Jadi kalau mau aksi, ya wallahu alam, anak-anak melihat mungkin tidak terlalu memberikan gaung yang besar. Kenapa? Kalau bicara Ahok di Indonesia, kita orang-orang Islam ketika itu memang menuntut siapa? Menuntut pemerintah yang ada. Kalau sekarang yang kau lakukan apa? Kau nuntut siapa? Nuntut Donald Trump. Di mana Donald Trump? Di Amerika sana. Kalau memang umat Islam ingin memberikan dukungan kepada umat Islam Palestina, berangkat semuanya umroh ke Palestina. Berangkat ke Aqsa sana. Datang tunggu Masjidil Aqsa. Itu kalau memang ingin menunjukkan kita care sama mereka. Tapi kita tahu masuk ke Palestina mudah. Makanya pendapat para ulama, Ana lihat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimah hafizahullah ta'ala, sepertinya aksi-aksi seperti itu tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada yang terjadi dengan saudara kita. Allah mengatakan wasbir wa la yastakhiffannaka alladhina kafaru. Wasbir inna wa'dallahi haq. Kau sabar, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa la yastakhiffannaka alladhina kafaru. Jangan sampai itu orang-orang kafir membuatmu jadi terkecoh, membuatmu jadi terpancing dengan mereka. Fa imma nuriyannaka allazi na'idu. Bisa jadi kami akan tunjukkan kepadamu apa yang kami janjikan. Au natawaffayannak, atau kami akan mematikan engkau. Engkau belum melihat janji Allah terjadi, terbukti. Kau meninggal dunia. Fa ilaina yurja'un, mereka semua akan balik kepada kita. Jadi wallahu'alam, ana melihat aksi yang mungkin dilakukan, yang mungkin ijtihad sebagian para ustadz ya, mereka berpendapat bahwasanya itu akan memberikan dampak baik kepada rakyat Palestina. Tapi wallahu'alam lah, ana tidak besar harapan ana di sana. Bahkan mungkin yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan umat Islam ke rumah Allah. Kita ini 200 juta lebih umat Islam. Dan kita tahu ketika pemilihan gubernur di Jakarta itu 60-40. Artinya yang mendukung kekafiran berapa orang? 40. Lebih dari sepertiga. Siapa mereka? Tentunya kebanyakan umat Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya kita bisa berdoa. Kita bisa memperbaiki diri. Kalau mereka butuh duit, kita bantu duit. Kalau memang butuh ada tekanan kepada pemerintah Israel, tekanan kepada pemerintah Amerika, siapa yang bisa menekan? Ya tentunya yang memiliki kekuatan. Yang memiliki power. Dan siapa yang memiliki power? Pemerintah umpamanya. Ya kita bisa memohon kepada pemerintah, datang ke pemerintah, mudah-mudahan mereka bisa. Tapi jamaah, ana lihat banyak permainan politik. Trump ini sedang nyoba. Insyaallah umat Islam sudah ramai nih. Trump ini udah tahu nih, masih hidup umat Islam. Tapi juga mereka juga bisa melihat bagaimana kondisi dalam Palestina. Apakah mereka bergejolak? Apakah umat Islam di dalam Palestina bergejolak atau tidak? Kalau yang bergejolak hanya di Gaza, mereka tahu Gaza memang selama ini tidak di bawah jajahan Israel. Tapi Yerusalem, Urshalim, itu di bawah kekuasaan Israel. Ketika mereka tidak bergerak, ketika mereka tidak ada apa-apa, berarti ibu kota itu akan dipindah. Dan sekali lagi, ibu kota itu mau ada di Tel Aviv, ibu kota mau ada di Yerusalem, sejatinya Palestina itu di bawah jajahan Israel. Kita tidak akan bisa masuk ke sana kecuali lewat perbatasan Israel. Siapa yang mengeluarkan visa? Yahudi. Siapa yang membolehkan kau masuk Masjidil Aqsa? Yahudi. Itu sejak dulu seperti itu. Ya kita sedih ketika nanti namanya kedutaan-kedutaan dipindah ke Yerusalem, yang memang tadi Anda sampaikan, kebanyakan pengunjung ke Palestina itu non-Muslim. Kebanyakan. Jadi mereka kalau dipindah ke Yerusalem, mungkin mereka mengatakan, ya udah, memang sudah waktunya dipindah ke sini. Kenapa? Karena umat Islam nggak berkunjung, kan? Nggak ada yang berkunjung umat Islam ke sini. Hanya sedikit mereka yang berkunjung. Maka ini PR besar buat kita. Memang sebagian Sheikh Masjid Al-Aqsa mengatakan, tolong sampaikan kepada umat Islam, datang ke sini. Datang ke sini. Mereka datang ke sini supaya mereka melihat bahwasanya ini milik umat Islam. Tapi dengan cara seperti, dengan kondisi seperti sekarang ini, ya yang ditakutkan kalau sudah jadi ibu kotanya Israel nantinya akan terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya waddu, karena Nabi SAW menyuruh kita berziarah ke Masjid Al-Aqsa. Beliau mengatakan sebelum nanti seorang itu ingin memiliki tempat sepanjang tali kudanya, dia dari situ bisa melihat Masjid Al-Aqsa. Bukan masuk. Masuk gak mungkin. Mereka hanya bisa melihat. Dan itu yang ditakutkan. Tapi yang jelas kita optimis. Kita husnudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau anak-anak melihat ini pendapat anak pribadi. Bisa jadi pendapat anak salah. Anak melihat pendapat para ulama, yang perlu kita lakukan adalah terus mendekatkan diri kepada Allah. Ajak umat kembali kepada Allah. Ajak umat untuk memahami kondisi yang sebenarnya. Bahwasanya janji Allah itu benar. Tinggal kitanya. Ketika janji Allah gak turun-turun sama kita, berarti kita yang bermasalah. Barakallahu fikum. Anasa itu cukup mudah-mudahan ya memberikan gambaran buat kita semuanya. Kenapa? Mengenai rugian boleh apa enggak? Terus tiba pertanyaan. Terus satu lagi mengenai musik kan haram. Bagaimana dengan menggunakan suara kayak nasib gitu, tapi suara yang dijadikan entah kamu. Nah. Kayaknya dua pertanyaan ini insya Allah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Tolong diingatkan insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Insya Allah kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam kondisi taat dan patuh kepada Allah. Dan kelak dalam surga. Allah Jalla Jalaluh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.